الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين ومسلمات في حرمتي كذا أخذنا بمس طرف جهارين إن شاء الله تضم وجود التجوز للناس وتحريم اتباع الهوى والجزمية kita mengesahkan Allah dalam ibadah dan juga menyendirikan Rasulullah SAW dalam ta'ah atau dalam ittiba' wa tahrim ittiba' al-hawa dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Kita ambil darinya dari kitab Al-Qur'an Al-Sunnah ala ahli hawa wa ad'iyat al-sunnah yang ditulis oleh Syekh Syaqil Ibn Khalfiq Al-Qasimi hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khairah. Bab yang pertama dalam kitab beliau adalah wujub tajarrud wa tahrim ittiba' al-hawa, wajibnya mengikuti Allah dalam ibadah, wajibnya hanya ittiba' kepada Rasulullah SAW dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Qala lahu hafizahullah لقد خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وحده. والله سبحانه وتعالى telah menciptakan manusia dan menciptakan jin adalah untuk diperintah agar beribadah kepada Allah sendiri. Kita sekutu baginya. Dan Allah سبحانه وتعالى menerangkan prinsip dasar ini dalam ayatnya: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada kepada Allah. Dan dalam tafsir dikatakan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan lainnya bahwa makna inna liya'budun inna li'amurahum bi'ibadati. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar aku memerintah mereka, agar aku suruh mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hikmah penciptaan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada lainnya. Sedangkan makna ibadah adalah

Dalam Islam adalah kesin berserah diri atau pasrah, siap untuk diperintah, siap untuk dilarang, siap untuk diatur. Maka seakan-akan ketika orang masuk Islam menyatakan, ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu, silakan kau perintahkan apapun aku akan taati. Atau engkau larang aku dari sesuatu, aku akan tinggalkan apa yang engkau larang, ya Allah. Aku siap untuk tunduk, siap untuk patuh. Itu dikatakan dari Islam. Sehingga azam dikatakan Islam. Al-Islam wal-Islam minnaji al-Mumawan min ghayat al-Mukiyat. Kata Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala, maka yang namanya Islam adalah al-Islam berserah diri yang terkandung dalamnya sepuncak-puncak keterikatan atau setinggi-tinggi keterikatan. Fi ghayati dzulli wal-hudur, yaitu di puncak kerendahan dia di hadapan Allah. Merendah, terendah-rendah di hadapan Allah dan tunduk setinggi-tingginya di hadapan Allah, dan dia terikat dengan sebenar-benarnya keterikatan. Ini dikatakan al-Islam. Demikian ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Wa qala ayman, dan juga beliau berkata, wa tahqiq at-tauhid huwa ma'rifatuhu wal ittila' ala haqiqatihi wal qiyam biha ilman wa 'amalan. Juga beliau pernah berkata tentang makna tauhid adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiq at-tauhid huwa ma'rifatuhu, mengenali keesaan Allah, mengenali tauhid Allah, mengenali hak-hak Allah. Setelah mengenali hak-hak Allah, al-qiyam biha ilman wa amalan, kemudian menegakkannya secara ilmu dan amal. Wa haqiqatu dzalik, maka hakikat yang demikian adalah injidatur ruhi ila Allah, terikatnya hati, tertariknya hati kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, rasa bergantung, dengan berdoa, dengan memurnikan ibadah kepadanya, dengan mengagungkannya, membesarkannya, menghormatinya. Ini akan muncul dalam hati seseorang kalau dia sudah mengerti hakikat tauhid, hakikat la ilaha illallah. Ketika dia tahu bahwa hak Allah adalah diri pada dia, dan dia harus menyerah pasrah kepada Allah, kemudian kenal Allah dan kenal hak-haknya, pasti dia akan cinta kepada Allah, akan memuliakan Allah, meninggikan Allah, dan memuliakan ibadahnya hanya untuk Allah, dan dia melakukan seluruh hidupnya hanya untuk Allah pada bulan ta'am. Itu ibadah, dan itu tawahid. Wajib dimulai, maka secara ringkasnya, fala yaqulu fi qalbihi shay'un li ghairillah, maka ringkasnya, tidak ada dalam hati ini satu keinginan pun yang bertentangan dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu keinginan pun yang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala iradata lima haram Allah, dan tidak ada keinginan kepada apa yang Allah haramkan. Qanibirin a'azakumullah, kita periksa diri kita, apakah kita masih menginginkan sesuatu yang haram? Apakah masih ada keinginan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya? Kalau masih ada, belum sempurna tauhid. Tauhid, kalau tauhid yang bersama, maka hati itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah, sehingga dia hanya menginginkan apa yang diberikan oleh Allah, dan tidak memiliki keinginan pada apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keselesaian rahimahullah ta'ala. Qala wa la karahata lima ada Allah, dan sebaliknya tidak ada kebencian pada apa yang Allah perintahkan. Pada apa-apa yang Allah perintahkan tidak ada rasa kebencian atau ketidaksukaan, tidak ada. Diperintahkan salat dia suka, diperintahkan puasa dia suka, diperintahkan berakhlak yang luhur dia suka, diperintahkan dengan perintah apa di dalam syarat dia semuanya cinta, suka, senang. Sebaliknya pada apa yang Allah haramkan dia tidak suka. Kalau hati sudah demikian, maka dia dalam keadaan memiliki tauhid dalam hatinya yang sempurna. Kalau ada keinginan lain selain apa yang dijanjikan oleh Allah, maka itulah hawa. Itulah hawa. Allah perintahkan agar kita mengerjakannya, kemudian muncul keengganan. Susah, capek, berat. Hati-hati. Kalau itu mungkin, ketika memiliki hawa nafsu. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, haram hukumnya, kemudian hati cenderung kepadanya, ingin sekali saja mengerjakan, begitu sekali ingin dua kali, terus maka orang ini juga mengikuti hawa nafsu. Karena yang namanya tauhid adalah menyatakan Allah SWT dalam penghambaan kita kepadanya, sehingga tidak memiliki keinginan dalam hati sesuatu pun yang bertentangan dengan keinginan Allah SWT. Qala wa dzalika huwa haqqu la ilaha illallah, kata syairan Allah, itulah hakikat la ilaha illallah. Fa'inna ilah huwa ma'ruf wa ma'bud, karena makna ilah adalah yang diibadahi dan diilahkan, yang disembah. Wa ma'aksana maqala wa ibn al-Qayyim, sungguh bagus sekali apa dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Falilwahidu kun wahidan fi wahidin a'in sabil al-haq wal iman. Kata Ibn Qayyim, untuk yang satu hendaklah engkau bertauhid, untuk yang satu hendaklah engkau menjadi satu jalan, satu agama, satu keinginan, yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini satu jalan, ani sabil al-iman, sabil al-haq wal-iman, yaitu jalan hak dan jalan keimanan. Wadhalika huwa haqiqatu syahadatain, inilah hakikat syahadatain, perwujudan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Faman qama bihima 'ala al-wajhi, barang siapa yang menegakkan keduanya dengan sisinya yang benar, fahuwa min as-sab'ina alfan, maka dia termasuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab dan hisab. Barang siapa mewujudkan dua perkara tadi, pertama dia mengesahkan ibadahnya untuk Allah yang satu dan menjalani jalan yang satu yang telah digariskan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, maka ini perwujudan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau diwujudkan dengan sempurna, maka tidak ada keinginan hati kepada yang diharapkan oleh Allah dan tidak ada kebencian pada apa yang Allah perintahkan. Kalau demikian, maka orang ini akan termasuk di dalam sab'ina alfan, 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tak ada. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ketika para sahabat mendengar penyataan Rasulullah SAW tentang Uridat alaihi al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, ada nabi yang bersamanya satu dua orang, ada nabi yang tidak memiliki pengikutnya, ada nabi yang memiliki pengikut yang banyak, yang dikatakan sawadul azim, aku melihat hitam yang luas dan yang sangat besar jumlahnya. Aku kira itu adalah umatku, ternyata dikatakan kepadaku itu Musa dengan pengikutnya. Walaupun menurut dengan ufuk, tapi dengan ufuk yang lain, maka dilihat sawadul azim adalah jumlahnya manusia yang lebih besar lagi. Maka dikatakan innahum, sungguhnya mereka itulah umatmu. Wafihim, bersama mereka ada sabi'ina alifan, ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab tanpa adab. Siapa mereka? Mereka adalah mereka yang sudah digambarkan seperti ini. Jangan tanya bagaimana yang haram-haram, yang makruh-makruh saja mereka sudah tinggalkan. Hukum lagi dan ayat terkumpul, wala yastawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dirukyah, tidak memakai pengobatan dengan kain. Yani mereka-mereka yang tidak pernah menganggap ada sesuatu yang penyebab sial. Wa ana rabbihi yatawakkalun, yang bertawakal penuh kepada Allah Rabbul Alamin. Maka mereka lah yang dikatakan sab'ina alfan yadkhuluna jannah tanpa hisab tanpa azab, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab. Ternyata mereka meninggalkan perkara yang makruh tentu, walaupun belum sampai pada haram. Kami naazir kalau kamu sendiri yang akan membaca. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab tentang munajat kepada kalimat la ilaha illallah. Kemudian berkata kepada beliau ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dibacakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitakan kepada nabinya, qul, katakan wahai nabi, hadhihi sabili inni jalantu ad'u ila Allah, aku menajak kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Summa qala, kemudian beliau berkata, mengambil kesimpulan dari ayat ini, qala, di antara kesimpulan as-saniyah yang kedua, tanbih ala ikhlas, peringatan untuk ikhlas. Kenapa? Karena dalam ayat yang dikatakan dengan kalimat ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Maka kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, ini peringatan untuk ikhwan, karena kebanyakan manusia lalu jangan ila Allah ketika mereka matanya mengajak kepada kebenaran, bahwa yadru ila nafsin, ternyata mereka mengajak pada diri sendiri. Ini fitnah yang mengerikan. Kebanyakan manusia, dan itu kata beliau, kata Syekh di zaman itu, kita katakan di zaman sekarang lebih banyak lagi yang masing-masing menyatakan dakwah, ternyata bukan mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada agama Allah, tapi mengajak kepada dirinya atau pada dirinya, pada kelompoknya. Ini Fadbun A'adzakumullah, Allah perintahkan Nabi yang berkata ikhram, kul, katakan hadir sayyidu, ad'u ila Allah, ini jalanku dan aku mengajak kepada Allah pada dua ta'ala ala batuhatin di atas ilmu. Batuhat adalah darajat al-ilm, darajat ilmu yang paling tinggi, a'la darajat al-ilm, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa darajat ilmu yang paling tinggi disebut batuhat ini adalah kedudukan ilmu yang dipelajari kepada dirinya seperti kedudukan yang dilihat kepada mata. Al-mar'i ila al-basar, apa yang dilihat kepada mata. Kalau kamu melihat sesuatu dengan mata, bagaimana meyakinkan atau tidak meyakinkan? Meyakinkan. Maka itu berada di yang penting. Maka disebut dengan basirah, betul-betul yukfir, memandang kebenaran hak dengan jenis. Dengan ayin al-yakin, semuanya ayin al-yakin, kemudian dia berkata, Anallahu rahmahullah, dan inilah ilmu. Para sahabat yang langsung menerima dari Rasulullah SAW, dan juga ilmu Rasulullah SAW yang langsung dari Allah SWT. Ilmu Rasulullah SAW langsung dari Allah dengan wahyu. Dan para sahabat langsung menemukan, mendengarkan dari ucapan Rasulullah SAW. Maka mereka derajat ini sangat tinggi. Dan mereka-mereka yang membawa riwayat asal dari mereka, dari para sahabat dari Rasulullah SAW, mereka lah yang berada di atas ilmu, berada di atas sosial. Bagaimana Allah SWT menemukan muslimnya dalam mati? Fala budda min al-ikhlas wa tajarrud lillah. Maka semestinya kita mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanfa'u al-ikhlas sahibahu illa bi muwafaqati hadhihi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan tidak bermanfaat keikhlasan tadi kalau tidak mengikuti ajaran al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau tidak mencatuhi ajaran Rasulullah SAW, mana amin amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi, berarti apa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berperintah, maka dia tertolak. Maka seharusnya seorang muslim memiliki at-taslimi, yakni menerima semua apa kata Allah, apa kata Rasul, dalam keadaan istinabil hawa dan menjauhi tarikan-tarikan hawa nafsu, tarikan-tarikan keinginan pribadi kita sendiri. Kadang-kadang manusia punya selera, kadang manusia punya keinginan, punya kesukaan, kadang manusia punya kebiasaan-kebiasaan, kadang manusia punya adat istiadat atau punya watak-watak yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita sudah mengatakan atau sudah membaca Allah wa Rasul, maka semua harus kalah. Harus kalah. Orang yang mengatakan keras ketika ayat menyatakan untuk memaafkan, maka maafkan. Demikian pula yang wataknya sangat lembut, melihat darah saja berdarah, tetapi ketika diperintahkan untuk sehat, berhenti. Saya ini bukan orang yang tipenya untuk berkelahi, ingin perintah dari Allah. Maka semua watak, ada adat, kebiasaan-kebiasaan, keinginan-keinginan awal itu, semuanya harus kalah dengan Allah, wabarakatuh. Ini agama. Ini apalagi hanya karena dorongan-dorongan ta'afur, dorongan-dorongan hanya karena keterkaitan kekeluargaan, tapi itu kan adik saya, itu kan saudara saya, tapi itu kan masih famili sama saya, masa saya akan mentahdir dia, masa akan mengatakan dia sesat. Hati-hati ikhwan bin a'azakumullah, tarikan-tarikan lain selain Allah wa Rasul itu yang dikatakan hawa. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah di ayat surat Al-Kahfi, badan siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, ingin memandang wajah Allah, فليعمل عملا صالحا. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan jangan menyekutukan dengan ibadah kepada Allah dengan ibadah pada siapapun. Dan jangan menyertakan bersama ibadahnya kepada Allah ibadah-ibadah lain. Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat kalau kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا." Sungguh maha tinggi maha suci Allah SWT yang di tangannya lah segala kekuasaan kerajaan langit dan bumi. وهو على كل شيء قدير, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, yang Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah katakan أحسن عملا. Kalimat أحسن عملا yakni أخلاقه وأصوابه, yang paling murninya, yang paling ikhlasnya. Demikian kata para ulama, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kehidupan, kematian, semuanya menguji kalian agar kalian terlihat apakah amalannya baik atau tidak baik, apakah amalannya ikhlas atau tidak ikhlas, ittiba kepada Rasul atau tidak ittiba. Kadang diuji dengan kebaikan, apakah dia bersyukur atau lupa diri. Kadang-kadang dia diberi ujian dengan sesuatu yang menyesatkan, apakah dia sabar atau putus asa, apakah dia sabar atau emosi. Karena Allah SWT ini semua itu bersyukur wal khair lidna, diuji dengan sabar, dengan khair wal syar, dengan kebaikan dan kejelekan. Walanabluwannakum bishay'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wal thamarat wa bashiril qadirin, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sekian macam bentuk rasa takut, rasa sedih, keberatan, kesusahan, kelaparan, kekurangan buah-buahan dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi di jalan dakwah, apalagi di jalan tauhid, di jalan sunnah, akan sekian banyak pertentangan yang ujian-ujiannya lebih. Kalau mereka-mereka ahli dalal, ahli ahwa, para penyekar hawa nafsu, mereka mungkin merasa musuh mereka hanya satu, hanya ahli sunnah saja. Adapun yang lain sama ahli bid'ah tidak boleh saling mendahului. Tidak boleh saling tersama mencerca kita. Nata awan simat tafakna wa na'tadir ba'duna ba'dan. Kita saling menghormati apa yang kita sepakat, dan kita hormat menghormati apa yang kita berbeda. Bisa. Tetapi ahli sunnah menghadapi 72, bahkan bisa lebih dengan pecahan-pecahan dari satu persatu. Karena Allah, maka menghadapi resiko yang lain. Tetapi kita ingat Allah SWT menyatakan dengan kalimat Allah khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka ujian dalam bentuk apapun, di dalam dakwah, di dalam tauhid, di dalam sunnah, harus kita lewati dengan tegar dan sabar. Harus kita lewati dengan istiqamah, dengan berpegang kokoh kuat pada Quran dan Sunnah dan akhwan salafil ummah. Jangan ada perasaan-perasaan hawa nafsu yang kemudian menonjol lebih daripada Quran dan Sunnah. Jangan sampai kemudian kita berkesimpulan ini mereka harus kita bantai saja, kita tembelai satu-satu. Kamu melanggar. Padahal la yahillu daman ri'il muslimin illa bi'asyakalat. Tidak ada halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Kalau mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Karena cengkel saat dengan kebisahannya ini. Boleh marah kepada sesuatu yang kita pantas marah, memang itu yang diperintahkan. Kita benci kepada kebidahan, kita benci kepada kekuburan. Sebagai ketika sesuatu kemarahan kita melampaui batas, kita bu. Kau nabi Allah, apakah tidak marah para sahabat? Ketika mereka akan haji ke Baitullah al-Haram ke Mekah, dihalangi oleh Quraisy. Dihalangi oleh Quraisy dan dilarang masuk Mekah. Para sahabat sudah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita lah menjadi. Kami orang-orang yang siap untuk bertempur. Kami orang-orang yang kuat dan orang-orang yang berani melawan mereka." Ternyata yang dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, berbuat adillah ketika keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berarti Rabi hafizahullah taala, adil di sini adalah mengikuti aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu adalah daerah haram, tidak boleh menumpahkan darah, dan bulannya bulan haram, tidak boleh berperang. Maka walaupun kita benci pada mereka, tapi ini bukan saatnya. Dalam keadaan mereka sudah ikhram, bayangkan berapa makmurnya sesuatu yang menyebabkan tidak boleh berperang, bulannya bulan haram, tempatnya tempat haram, dan mereka dalam keadaan ikhram, maka tidak boleh. Jangan sampai karena kemarahan dianggap oleh agama. Kemudian Allah, maka kemarahan mereka yang sedemikian rupa tetap terbendung dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam masalah tauhid, dalam perkara apapun, ketika dia sakit parah tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, kemudian yang menasihati ini, di sana ada yang bisa menyembuhkan dengan cara yang cukup. Ini ujian. Maka seorang yang istiqamah di atas tauhid tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak boleh berkata nanti kalau sudah sembuh kita bisa mengganti, tidak bicara begitu. Dia menyatakan saya akan tetap tidak mau melakukan kesyirikan dan tidak akan datang ke dukung-dukung apapun yang terjadi pada saya. Ini dikatakan orang yang tidak mengikuti hawa. Qul a'udzu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka an syirk." Aku adalah yang paling kaya kata Allah di antara seluruh sekutu-sekutu. "Mana 'amila 'amalan asyraka fi dima'in?" Barang siapa yang melakukan amalan yang menyertakan bersamaku yang lain, "Taraktuhu wa syirkahu." Aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Yaitu Allah tidak butuh ibadah yang diniatkan untuk Allah juga, tapi diniatkan juga untuk manusia atau diniatkan juga untuk Allah, maka Allah tidak butuh. Karena Allah adalah syurga, Allah yang paling kaya di antara semua kutu-kutu. Maka ketika ada seseorang yang beribadah kepada Allah dan juga menyertakan bersama Allah ilah yang lain, maka Allah tidak butuh pada ibadahnya dan tertolak. Lain asyrakta layan totan ma'amalu. Kalau kau berbuat kesyirikan, akan gugur seluruh amalan-amalan. Walihada, faqad arsalallahu azza wa jalla nabiyyan Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lidawati an-nas ila hadha al-amr al-'azhim. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk mengajak manusia kepada perkara ini, perkara yang agung, dan memperingatkan dari bahaya ittiba'il hawa. Terus kepada Allah untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan menyendirikan Rasulullah dalam ta'ah, dalam istibah, dan kemudian peringatan dari bahaya hawa nafsu. Bahaya nafsu itu sangat luas. Dijelaskan oleh para ulama bahwa semua keinginan lain yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu hawa nafsu. Maka bisa saja dorongannya nafsu duniawiyah, bisa nafsu kedudukan, bisa nafsu syahwat, bisa nafsu apapun. Yang jelas ketika dia tertarik dengan hawa nafsu tadi, meninggalkan mengikuti Quran dan Sunnah, maka itu hawa. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata Aisyah, "Sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadhihi al-ayah." Rasulullah sallallahu membacakan ayat ini, "Huwa alladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu membacakan ayat Allah, dialah Allah yang menurunkan kepada mu al-kitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah tunduk kitab, wa ukhra mutasyabihat, dan lain ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkam ada yang maknanya jelas, tegas. Ada pun kejadian yang maknanya bisa memiliki dua makna atau lebih. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, ada pun orang-orang yang dihatinya ada penyakit, maka mereka mengikuti mata jazahan ini. Mereka mengikuti yang terjazahan, yang tamar-tamar, yang dalam keadaan memiliki makna dua atau lebih untuk cari fitnah, cari ta'wilnya, untuk menyalahkannya. Maka kata Aisyah, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, fa idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma takadaha minhu fa ulaa'ika alladziina sammaa Allahu fahdharuuhum. Maka kalau engkau melihat, idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma takadaha minhu, kalau engkau melihat orang yang mencari-cari ayat yang seperti itu untuk ditarik-tarik maknanya kepada makna lain, maka mereka lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Dijelaskan bahwa orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat ittiba' at-ta'wil, ittiba' al-fitnah, itulah orang-orang yang dikatakan ahlul ahwa, orang-orang yang fi qulubihim zayg, yang dalam hati mereka ada sesuatu, ada penyimpangan, ada penyakit di dalamnya, sehingga mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar maknanya untuk cari fitnahnya, untuk cari ta'wilnya. Maka kata Nabi, hati-hati dari mereka. Fahdharuhum, dan ini tonggak dasar tentang masalah tahzir. Kemudian Allah, sehingga mereka-mereka yang menyatakan tidak perlu tahzir-tahziran adalah orang yang tidak kenal Rasulullah SAW dan ucapannya dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Kemudian Allah, walaqad akhbara Rasulullah anil amwati siyatid dan mustahdiyah, dan sudah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak tentang hawa nafsu, jeleknya hawa nafsu, tercelanya hawa nafsu, dan diajarkan berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Bahkan setiap kita membuka kajian, selalu kita menyatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, berlindung kepada Allah dari jeleknya diri-diri kita. Ini perlindungan dari hawa nafsu, min syururi anfusina. Kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala dzuhur bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.